Selamat jumpa lagi sahabat, masih dalam program dari Ayah untuk Ayah. Kali ini saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat kembali, dan saya mau berbagi kepada sahabat mengenai peranan seorang ayah, di mana seorang ayah adalah seorang imam di dalam rumah tangga kita. Mungkin di antara sahabat sudah mengerti ataupun sering mendengar kata imam di dalam rumah tangga itu. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama saat ini. Sejauh manakah peranan ayah sebagai seorang imam akan menolong anak-anak kita untuk mencapai tujuan Allah yang tertinggi dalam kehidupan mereka. Tapi sebelum kita akan lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengarkan satu lagu ini, dan setelah itu program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Baru saja kita mendengarkan satu lagu yang sangat apik sekali, dan sekarang sahabat sedang bergabung dengan program dari Ayah untuk Ayah. Masih bersama saya Pendeta Iwan, dan kita mau berbicara mengenai ayah sebagai seorang imam. Nah sahabat, apa yang akan kita pikirkan pada saat kita berpikir bahwa kita adalah imam bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita? Apakah sebagai seorang imam kita hanya memimpin dalam doa saja? Ataukah sebagai seorang imam kita hanya memimpin dalam hal-hal rohani saja? Nah mari kita akan melihat sebuah gambaran yang sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita sebagai imam agung yang terus-menerus berdoa buat kita. Nah mari kita akan lihat sejenak apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dia mengambil peranan sebagai seorang imam buat kita semuanya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia membela semua apa yang kita perlukan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus sebagai imam agung menghampiri tahta Allah dan berbicara kepada Bapa kita di surga, dan dia tidak akan pernah beranjak dari Bapa kita di surga kalau sampai Bapa tidak menjawab atau mengabulkan setiap doa dan permohonan yang kita naikkan di dalam nama dia. Nah yang pertama adalah sebagai seorang pembela di situ. Dia membela betul-betul apa yang kita butuhkan. Dia membela betul-betul apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Dia melakukan itu semuanya. Kemudian yang bagian yang kedua, Yesus sebagai imam agung, dia menjadi penebus, dia mengorbankan dirinya. Dia menyalibkan dirinya supaya kita bisa ditebus, supaya kita bisa dimerdekakan, supaya kita bisa dibebaskan. Tuhan tidak menghakimi kita. Waktu kita salah, waktu kita gagal, Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Tapi justru Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa, di mana dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah itu sebabnya sebagai seorang imam, dia telah menyerahkan dirinya sendiri untuk supaya kita diselamatkan, untuk supaya kita bisa dibenarkan. Kemudian bagian yang ketiga adalah sebagai seorang imam, dia membimbing kita, dia menuntun kita kepada sebuah jalan kebenaran, di mana pembimbingan dia akan menolong kita untuk sampai kepada hadirat Allah yang luar biasa. Artinya sebagai seorang imam, dia tidak hanya berhenti berdoa, tetapi dia membimbing kita, menasihati kita, menolong kita sampai kepada tujuan Allah yang tertinggi tercapai dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, sebagai seorang imam, dia menjadi perantara. Perantara pada zaman perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan korban bakaran, korban sembelian, atau korban ukupan dan lain sebagainya, dilakukan sendiri. Semua harus dilakukan oleh imam. Jadi imam jadi pengantara yang luar biasa antara kita dengan Allah. Sebagai imam dia memberikan pengantara yang luar biasa. Bagaimana Yesus berdiri di hadapan Bapa di surga dan selalu menaikkan semua permohonan-permohonan yang pernah kita ucapkan kepada dia, dan itu semua dibawa ke hadirat Allah, dan dia terus-menerus berdoa dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keperluan kita. Firman Allah mengatakan untuk keperluan kita, bukan yang lain. Sebagai imam, sebagai perantara, Yesus tidak akan pernah berhenti sebelum semuanya terlaksana. Itu sebabnya sebagai seorang imam, dia menjadi seorang perantara. Nah, mari kita akan melihat semuanya ini. Sebagai seorang imam, apa yang harus kita lakukan di dalam rumah kita? Sebagai seorang imam, sebagai seorang ayah yang sebagai seorang imam, apa yang patut kita lakukan kepada anak-anak kita dan keluarga kita? Tapi sebelum kita akan melihat lebih jauh mengenai hal ini, mari kita akan dengar satu lagu ini, dan setelah itu program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan.

Ya, saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah yang pada kesempatan kali ini sedang berbicara ayah sebagai seorang imam. Nah, kita mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia menjadi seorang imam. Nah, sahabat, sebelum kita akan membahas hal ini, ada satu pengumuman bagi sahabat yang sakit yang perlu didoakan secara khusus. Silakan datang di Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, nomor 1, pada hari Jumat, tanggal 15, jam 3 sore. Kami ada doa khusus untuk doa kesembuhan. Bagi sahabat yang mendengarkan program ini, yang kalau mungkin sahabat sakit, silakan datang di Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, nomor 1, pada hari Jumat, jam 3 sore, tanggal 15. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Nah, sahabat, seperti yang saya katakan bahwa sebagai seorang imam, peranan yang pertama adalah dia sebagai seorang pembela. Sebagai seorang pembela adalah orang yang betul-betul mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi. Dia mengenal betul semua hal yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Nah, ini hal yang berbeda pada saat kita sebagai seorang ayah. Kalau kita mengetahui sedikit saja masalah dan kemudian kita marah, kita menghakimi, kita mengadili, seolah-olah bahwa kita semua yang benar dan lain sebagainya, sangat berhati-hati. Oleh karena hal ini akan bisa melukai anak-anak kita atau keluarga kita. Pada saat kita melihat ada masalah terjadi, tetapi kita tidak tahu mengenai semua mengapa masalah ini terjadi dan dengan cepat kita mencoba untuk menghakimi, maka jangan terkejut, kita bisa melukai. Ada berapa banyak anak-anak kalau ditanya, apakah kamu pernah terluka dengan orang tua? Hampir sekitar 70% anak-anak remaja yang saya temui mengatakan, saya kecewa dengan orang tua. Saya tanya, kenapa? Seringkali kalau saya salah, saya selalu dihakimi. Seringkali kalau saya salah, saya selalu seperti dihukum dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya melakukan sesuatu yang benar, tidak pernah yang namanya dipuji. Dan saya tanya kembali kepada anak-anak yang lain, bahwa kenapa kamu kecewa? Dia katakan bahwa saya tidak tahu masalahnya apa, tetapi sering masalah itu ditimpakan kepada saya bahwa sayalah yang salah. Sayalah yang enggak benar, sayalah yang enggak becus untuk mengurus semuanya. Nah, sahabat, pendengar program dari Ayah untuk Ayah, ini menjadi sebuah pelajaran kita menjadi seorang ayah. Bahwa sebagai seorang ayah, jangan cepat kita menghakimi atau mengadili anak-anak kita atau keluarga kita. Sebagai seorang imam, seharusnya kita menjadi pembela. Bukan berarti membela hal yang tidak baik. Yang saya maksudkan menjadi pembela di sini adalah kenali betul masalah itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebabnya apa? Cari sumber permasalahannya. Kenali betul semua hal masalah itu terjadi. Kalau memang kita sudah menemukan ternyata anak kita tidak salah, bahwa yang salah adalah orang lain, maka kita sebagai seorang imam, mari kita bisa membela anak kita, bisa menolong anak kita. Oleh karena kalau seandainya anak kita melakukan sesuatu yang benar tetapi kemudian disalahkan, itu akan sesuatu menjadi suatu bahaya yang luar biasa. Kenapa? Anak kita akan takut untuk melakukan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena pada saat melakukan sesuatu yang benar saja sudah disalahkan. Lebih baik melakukan sesuatu yang salah dan dibenarkan. Nah, sebagai seorang ayah, mari kita akan melihat ini sejenak. Sejauh mana kita telah melihat semua masalah yang terjadi dalam diri anak kita dan keluarga kita? Apakah sahabat dengan cepat menghakimi mereka, menyudutkan mereka, menyalahkan mereka? Sebagai seorang ayah yang baik dan sebagai seorang imam, mari kita akan kenali lebih dalam. Kenali semua masalah yang terjadi. Kalau kesalahan itu memang dilakukan dan disebabkan oleh anak kita, berikanlah disiplin, bukan hukuman. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara disiplin dan hukuman. Disiplin adalah sebuah tindakan kita untuk memberikan pelajaran supaya anak itu bisa belajar dari kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Disiplin akan menolong anak untuk mengerti bahwa saya salah, memang ini adalah kesalahan saya, dan saya berani menanggung hukuman atau menanggung disiplin itu sendiri. Nah, biasanya di dalam disiplin selalu memang ada hukuman. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah hukuman saja tidak cukup. Harus diberikan penjelasan mengapa kita menghukumnya. Tetapi yang kedua, yang paling penting adalah setelah kita melakukan hukuman, hukuman itu haruslah sesuatu yang mendidik, bukan menyiksa, bukan membuat anak kita menderita, bukan membuat anak kita menjadi jera, tetapi hal yang mendidik. Satu contoh misalnya, saya masih ingat waktu anak saya sekitar umur 5 tahun, waktu dia masih TK. Saya ingat bahwa kami ada sebuah perjanjian di dalam rumah. Ini belajar bersama-sama. Saya bilang sama anak bahwa kalau kamu berbohong, maka hukumannya adalah masuk kamar 1 hari. Kemudian kalau papa yang berbohong, maka papa harus juga dihukum. Ada hukumannya juga, fair saudara. Bukan anak saja, tetapi saya juga menempatkan diri di situ. Jadi pada saat kami membuat sebuah perjanjian dengan anak, kalau seandainya ada yang bohong, maka harus ada konsekuensinya. Satu kali anak saya berbohong. Pada saat anak saya berbohong, kemudian saya masukkan di kamar. Apa yang saya lakukan saudara waktu anak saya di kamar? Yang saya lakukan adalah sebelum dia masuk kamar, saya jelaskan, ini salah, sudah melanggar perjanjian antara kamu sama papa. Ini salah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita tidak boleh bohong. Dan kamu sudah tahu konsekuensinya adalah apa? Anak saya bilang, masuk kamar pak. Berapa lama? 1 hari, baik. Jadi waktu itu anak saya langsung masuk kamar. Meskipun saat itu dia meronta, dia merengek-rengek supaya dia bisa keluar dari kamar itu dan lain sebagainya, tapi saya tetap melakukan, dia harus masuk kamar. Sebagai sebuah risiko, yaitu melanggar perjanjian, melakukan sesuatu yang salah. Tetapi ingat, waktu saya masukkan dia di dalam kamar, dia tidak hanya, kamar itu tidak kosong. Saya kasih buku-buku, saya kasih mainan yang membangun. Apa yang dilakukan anak saya? Membaca di dalam rumah, di dalam kamar, sampai tertidur seharian. Dan apa yang terjadi? Besoknya dalam pelajaran, dia justru dapat nilai yang lebih bagus. Sebuah disiplin selalu disertai dengan sebuah pelajaran. Tetapi disiplin juga selalu harus diikuti dengan sebuah pemulihan. Setelah selesai itu, saya datangi anak saya, saya minta maaf kepada dia, saya katakan maafkan papa, karena papa harus melakukan ini, karena papa sangat cinta sekali. Dan setelah itu, saya minta maaf, mengatakan itu semuanya, dan kami berdoa bersama-sama. Minta ampun sama Tuhan untuk kebohongan yang kami sudah lakukan. Nah sahabat, ini yang paling penting kita sebagai ayah. Peranan kita sebagai imam adalah membela. Membela anak kita dari ketidakbenaran. Membela anak kita supaya anak kita tidak diambil oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang dari dunia ini. Yaitu dengan membela anak-anak kita. Bukan menghakimi, bukan menghukum, bukan menyudutkan, bukan membuat anak kita menjadi jera, tetapi membela, memberikan disiplin yang tepat. Nah sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengar satu lagu ini, dan setelah itu program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan selalu menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan Ya, saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Dan sahabat, program dari Ayah untuk Ayah, kalau dalam sesi yang tadi kita berbicara mengenai ayah sebagai seorang pembela, karena ayah adalah imam, dia membela, maka bagian yang kedua adalah tugas sebagai seorang imam adalah sebagai penebus, artinya menyelamatkan. Nah, ada satu kata-kata yang sangat menarik dari seorang ibu pada saat anaknya sakit. Waktu itu anaknya masih umur sekitar 1 tahun. Saya dengar sebuah kata-kata yang keluar dari mulutnya, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Itu adalah sebuah ungkapan yang luar biasa. Ungkapan yang luar biasa di mana dia mau menggantikan semua kesakitan yang dialami oleh anak-anak yang sakit. Dan biarkan dia sendiri yang mengalami sakit itu sendiri. Nah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam di dalam rumah tangga kita, seharusnya kita melakukan hal itu dalam hidup kita. Lebih baik kita yang menderita daripada anak-anak kita yang menderita. Lebih baik kitalah yang bisa menanggung semuanya daripada anak-anak kita nanti menderita. Itu sebabnya sebagai seorang penebus, maka kita harus bisa melakukan sesuatu bagaimana menyelamatkan masa depan anak-anak kita, supaya anak-anak kita punya masa depan yang luar biasa. Menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tidak benar, menyelamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, menyelamatkan mereka semuanya, sehingga kita akan melihat bahwa anak-anak kita memang betul-betul akan dibawa kepada Tuhan dan mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Sebagai seorang imam yang menebus setiap pelanggaran yang kita pernah lakukan, demikian juga sebagai seorang ayah, seharusnya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita, kita memberikan ruang pengampunan yang besar. Kita memberikan ruang maaf yang begitu besar. Mungkin di antara sahabat yang saat ini pernah dikecewakan oleh anak-anakmu, anak-anakmu begitu mengecewakan sampai engkau merasa sakit hati sekali, dan sampai hari ini pula tidak bisa melupakan rasa sakit itu, tidak bisa menghindari rasa sakit itu. Malam ini, sebagai seorang imam, seharusnya engkau mau memberikan ruang pengampunan buat anakmu. Yesus sudah melakukan itu semua buat kita. Meskipun kita melanggar, meskipun kita berbuat dosa, meskipun kita melakukan sesuatu yang sangat-sangat buruk, tetapi Yesus katakan bahwa aku mengampunimu. Aku mengampuni semua dosamu, bersih. Sebagai seorang ayah, dapatkah kita bisa memaafkan anggota keluarga kita yang pernah melakukan hal yang salah? Sebagai seorang imam, sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga, ingat bahwa anak sama istri kita itu tidak sempurna 100%. Anak dan istri kita dikasih Tuhan supaya kita bisa menyelamatkan hidup mereka, supaya kita bisa menolong hidup mereka. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam di dalam rumah, mari kita akan membuka ruang maaf, ruang pengampunan penuh atas istri dan anak-anak kita. Waktu kita bisa memberikan ruang maaf dan pengampunan, maka itu akan ada akibat yang luar biasa yang akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Akan terjadi ada sebuah kedamaian, ada sebuah rekonsiliasi, ada sebuah pemulihan yang akan terjadi di dalam rumah pada saat sebagai seorang ayah kita memberikan pengampunan buat anak-anak kita yang pernah bersalah. Memberikan pengampunan buat istri kita yang pernah bersalah. Tetapi jarang sekali kita sebagai laki-laki, pada waktu sekali saja kita dikecewakan, maka pintu maaf itu sudah tertutup. Dan kadang-kadang kita menghukum anak-anak kita, kita memperlakukan anak-anak kita bukan karena kita mengasihi betul-betul, tetapi oleh karena kejengkelan kitalah yang muncul, kepahitan kitalah yang muncul. Tetapi pada saat ini sahabat, sebagai seorang imam, maka seharusnya kita membuka pintu hati kita untuk ada maaf buat anak dan istri kita. Pertanyaan saya adalah, apakah sulit memberikan maaf? Mungkin di antara sahabat mengatakan, iya pak, sangat sulit sekali aku bisa memberikan maaf. Sangat sulit sekali aku bisa memberikan pengampunan. ada sebuah ilustrasi buat sahabat, buat orang-orang yang tidak bisa memberikan pengampunan. Pada saat kita tidak bisa memberikan pengampunan, sesungguhnya kita sedang melukai diri kita sendiri. Saya tidak pernah melihat orang yang dendam, orang yang sakit hati, mudah tersenyum. Maka seringkali apa yang terjadi pada saat kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa memberikan kata maaf, seringkali kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi dan lain sebagainya. Yang rugi siapa sahabat? Anakmu? Suamimu? Istrimu? Mungkin orang di sekitar kita merasakan itu. Tetapi jauh yang lebih rugi adalah diri kita. Jangan terkejut karena dendam, karena marah, karena kecewa, karena tidak bisa mengampuni. Maka timbul sakit penyakit yang ada di dalam diri kita karena kita tidak mau melepaskan itu semuanya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Apa yang Tuhan lakukan? Ampuni dia 70 kali 7 dan lain sebagainya. Kata 7, sebuah kata kesempurnaan. Kata 7 adalah sebuah kata kekekalan. Tidak ada akhirnya. Kalau Tuhan bilang mengampuni tidak ada akhirnya, sebenarnya mengampuni itu adalah untuk diri kita sendiri, sahabat. Pada saat sahabat tidak bisa memberikan ampun dan maaf kepada orang yang pernah bersalah kepadamu, maka sebenarnya engkau sedang membawa masalah sakit hati orang itu ke dalam hatimu. Kemana saja engkau pergi, engkau akan membawa luka, membawa trauma yang ada di dalam dirimu mengenai masa lalu itu. Itu sebabnya ada sebuah perkataan yang mengatakan demikian. Masa lalu adalah masa lalu, tapi masa depan adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki yang lebih baik. Apa yang dulu engkau pernah terluka atau kecewa oleh anakmu atau istrimu, itu adalah masa lalu. Dan sahabat perlu memaafkan dan mengampuninya. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Supaya kita sehat, kita sehat, kita sehat. Nah sahabat, sekali lagi, kita tidak bisa meminta anak kita atau istri kita atau orang lain di sekitar kita untuk tidak melukai kita. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang disuruh menjaga? Kita. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, maka kitalah harus menjaga hati kita. Biarkan hati kita penuh dengan pengampunan, penuh dengan kata maaf, penuh dengan segudang pengampunan yang kita bisa berikan kepada keluarga kita. Dengan demikian, hidup kita akan sehat. Kalau kita sehat, maka keluarga kita akan sehat. Kalau keluarga kita sehat, anak-anak kita sehat. Kalau anak-anak kita sehat, maka kita yang bahagia. Seringkali kalau anak yang berhasil, selalu ada ucapan anaknya siapa. Yang disebut adalah nama ayah, bukan ibu. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Nah sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengar satu lagu. Dan setelah itu program Dari Ayah Untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Bye. hujan bagimu Yesusku, ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, oh oh oh oh, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Baru saja kita dengar satu lagu yang sangat apik sekali, dan saat ini sahabat sedang mendengarkan program Dari Ayah untuk Ayah, masih bersama saya Pendeta Iwan. Nah sekarang kembali mengenai pembahasan kita mengenai ayah, peranannya sebagai imam di dalam rumah. Kalau tadi kita berbicara mengenai pembela, kemudian penebus, sekarang adalah pembimbing dan juga perantara. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang imam, tanggung jawab kita untuk bisa membimbing keluarga kita, anak-anak kita adalah sangat besar. Sering masalah pendidikan, masalah hal-hal rumah, kita sering menyerahkan total itu kepada istri kita, seolah-olah bahwa semuanya adalah tanggung jawab istri kita, dan tanggung jawab kita hanyalah mencari nafkah. Tetapi sebagai seorang imam, seharusnya kita sebagai pembimbing. Bagaimana kita bisa membimbing keluarga kita dengan baik, membimbing mereka untuk melewati masa-masa sulit, membimbing mereka untuk melewati masa-masa senang, membimbing mereka pada saat mereka tidak tahu harus bagaimana, membimbing mereka untuk mereka bisa berani mengambil keputusan. Kadang-kadang anak-anak kita, kalau dia sudah beranjak remaja, mereka bingung untuk mengambil keputusan, ataupun sulit sekali untuk bisa mengambil keputusan. Nah kita sebagai seorang ayah, maka kita sebagai seorang imam, seharusnya kita berada di samping mereka untuk membimbing mereka bagaimana mereka mengambil keputusan. Kita tidak mendikte mereka, tetapi kita memberikan sebuah opsi kepada mereka, merupakan gambaran besar apa yang akan terjadi dengan semua pilihan-pilihan mereka. Satu contoh adalah, kalau anak kita mau mengambil sebuah keputusan A, mungkin kita tidak akan mengatakan kamu harus pilih A atau pilih B, tetapi kita bisa memberikan secara demokratis kepada anak-anak kita. Kalau kamu milih A, akibatnya seperti ini, keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini. Tapi kalau kamu memilih B, keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini, dan jadinya seperti ini. Dan kemudian dilanjutkan, kalau gitu menurut papa lebih baik adalah pilih A karena lebih banyak seperti ini. Nah, anak-anak diajar untuk berpikir supaya dia bisa mengambil keputusan itu. Sering anak-anak tidak tahu bagaimana mengambil keputusan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Seringkali yang terjadi adalah anak-anak kita hanya dengar dari kanan, dari kiri, dari teman-temannya, dari orang-orang lain. Padahal semua apa yang didengar belum tentu 100% cocok dan menguntungkan anak-anak kita. Sebagai seorang imam, kita harus bisa membimbing anak-anak kita untuk ada sebuah pilihan yang benar di dalam pilihan-pilihan hidup yang mereka hadapi. Demikian juga sebagai seorang imam, maka kita akan bisa menolong anak kita supaya anak kita bisa mengambil sebuah keputusan, keputusan untuk mengikuti Tuhan dan punya iman yang sama dengan kita sebagai seorang ayah. Keputusan untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus, keputusan untuk tetap berdiri dengan kuat dan beriman serta percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Ingat bahwa keputusan ini tidak akan lahir begitu saja. Keputusan itu akan muncul kalau kita sebagai ayah, sebagai seorang imam, kita membimbing dengan baik. Di sisi lain, dalam pembimbingan tidak cukup dengan ucapan, sahabat. Di dalam pembimbingan harus disertai contoh. Kalau seandainya kita menyuruh anak kita berdoa, cepat berdoa, berdoa, sementara kita enggak pernah berdoa, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau memang kita mau membimbing mereka, ajak mereka berdoa bersama-sama, sehingga ada contoh, ternyata papaku juga berdoa bersama dengan saya. Contoh yang nyata dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, ini sangat penting sekali buat kita. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang perantara, kita membawa perantara anak-anak kita kepada Tuhan. Kitalah yang bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah, kita harus bertanggung jawab bagaimana kita berdoa kepada Allah, membawa setiap keperluan-keperluan keluarga kita di hadirat Allah. Jangan sampai terbalik, anak kita yang terus berdoa buat kita, istri kita yang selalu berdoa buat kita. Tetapi sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang imam, kitalah yang bisa berdoa menolong keluarga kita, anak-anak kita, istri kita untuk datang kepada Tuhan, dan blessing dan berkat itu akan melimpah-limpah turun atas kita. Karena berkat itu akan turun dari kepala. Kitalah yang harus bisa membimbing anak-anak kita dan istri kita dengan baik. Dan sahabat, biarkanlah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, akan menolong kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan dalam rumah kita sendiri. Sebagai seorang imam, yang pertama, dia harus menjadi seorang pembela bagi rumah tangganya, bagi anak-anaknya. Dia harus menjadi penebus untuk menebus setiap anak-anak kita dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sebagai seorang pembimbing, dia harus membimbing anak-anak kita dan keluarga untuk bisa ada keputusan yang tepat, yang pas di dalam rumah. Sebagai seorang perantara, setiap saat kita berdoa syafaat kepada Allah untuk anak-anak kita dan untuk istri kita. Maka dengan itu, maka Tuhan akan memberkati anak dan istri kita karena peranan kita sebagai seorang imam. Tuhan memberkati.